السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bertemu kembali di majelis yang mulia ini, di mana sebagaimana jadwal yang tertera adalah Ahad yang kedua ini hak beliau Al-Ustaz Abu Qais Ridwanul Bari hafizahullah taala untuk bisa memberikan faedah kepada kita semua terkait dengan pelajaran yang disampaikan oleh beliau dalam kitab Bahjatul Qulub. Namun qadarullah masyafa'al, karena beliau ada halangan kegiatan yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya, beliau meminta kami untuk bisa mengisi kekosongan waktu yang ada. Maka musta'inan billah, dengan meminta tolong kepada Allah, kita mohon untuk senantiasa menjadikan hati kita ikhlas di dalam belajar, di dalam berucap dan beramal, serta berdakwah di jalan Allah, untuk kita bisa mengkaji sedikit permasalahan agama kita, yang semoga Allah menjadikan hati kita menjadi wadah ilmu yang bermanfaat serta membuahkan amalan soleh yang senantiasa ikhlas di atas bimbingan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya memberatkan timbangan di hari kiamat. Amin. Ayuhal ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam mengisi kekosongan ini sejenak kita mengambil beberapa faedah dari pelajaran yang kita sampaikan dari kitab Risalah fi Dima'i Tabi'iyah lin Nisa, risalah yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terkait dengan darah yang biasanya keluar dari kaum wanita. Setelah kita mengetahui hukum ataupun di sana terkait keadaan orang yang haid, yang kadangkala ada yang normal, wajar-wajar saja, namun suatu ketika terjadi sesuatu hal yang di luar kebiasaan, bagaimana cara menghitung dan menganggapnya telah kita lewati. Dan tiadalah seorang dianggap dia itu telah suci, melainkan kalau telah muncul tanda-tandanya. Maka diterangkan oleh para ulama, alamatut tuhri, tanda sucinya seorang dari haid ataupun nifas. Maka diterangkan oleh para ulama, lituhri alamatan, wanita haid diketahui dia telah suci apabila ada dua tanda. Tandanya ada dua. Al-ula, yang pertama, khurujul qussatil bayda, keluarnya qussah al-bayda. Apa itu qussah al-bayda? Wahuwa ma'un abiyat, yaitu air yang putih. Air yang putih. Yadfa'uhur rahim akibal haid, yang ini keluarnya dari rahim setelah selesai akhir daripada haid. Cairan yang bening keluar dari rahim. Wahuwa hasilun inda kathiri minan nisa, ini terjadi pada mayoritas kaum wanita. Selesai akhirnya kayak getah bening. Berarti ini qussatul bayda. Adapun telah lewat mengenai sufrah dan kudrah, keluarnya masih berwarna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan, agak keruh, maka ini kalau masih menyambung dengan hari haid, dianggap masih haid. Dianggap masih haid. Namun setelah muncul alamatut tuhur, kok kemudian besok harinya muncul cairan lagi, maka ini tidaklah dianggap kudroh ataupun sufroh tadi. Ini tanda yang pertama. Sebagaimana hal tersebut telah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada para wanita sahabiyah, la ta'jalna hatta tarayinnal qussatal bayda, janganlah kalian tergesa-gesa sehingga melihat al-qussah al-bayda, cairan yang putih yang keluar dari rahim. Dikeluarkan oleh Al-Imam Malik, dia ada jilid yang pertama halaman yang ke-59. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sihat ta'liq, yaitu mu'allak, dalam Kitabul Haid bab nomor yang ke-19. Tanda yang pertama, keluar qussatul bayda. Tanda yang kedua, ada dua tanda. Yang kedua, al-jafaf, yaitu telah kering. Telah kering. Wadhalika fi haqqin nisa'i allati la yakhruju minhunnal qussatul bayda. Maka yang kering, dengan mengetahui telah kering tadi, pada kaum wanita yang tidak pernah mengalami atau tidak keluar darinya qussatul bayda, tidak keluar cairan yang berwarna putih, bening tadi. Bagaimana untuk mengetahui dia itu telah suci? Caranya, wadhalika bi an tahtashiya bi qubnatin bayda, dengan cara dia menggunakan kain semacam sapu tangan atau kain yang berwarna putih demikian. Waktu dakhiluha mahallal haid, maka dia masukkan ke tempat keluarnya haid. Wa takhruju wa lam tataghayyar, ketika dikeluarkan warnanya tidak berubah. Nah, warnanya tidak berubah, tidak ada cairan di kain tersebut, maka dianggap dia telah suci. Akan tetapi alamat yang pertama ini abad lebih kuat pada hak wanita yang masih bisa keluar cairan yang putih. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian kita telah mengetahui hukum ataupun alamat tanda seorang suci dari haid. Suci dari haid. Permasalahan berikutnya setelah Syekh rahimahullah menerangkan tentang di sini, maka beliau masuk pada bab yang keempat dari hal-hal yang terkait dalam pembahasan darah yang keluar dari wanita. Qala rahimahullah, beliau menyatakan, al-faslur rabi', pasal yang keempat, Pasal yang keempat, fi ahkamil haid, mengenai hukum-hukum yang terkait dengan wanita yang haid. Hukum-hukum yang terkait dengan wanita yang haid. Beliau di sini akan menyampaikan 10 hukum yang terkait dengan wanita haid. Dimulai dari sholatnya, kemudian puasanya, kemudian setelah itu mengenai tawaf, bagaimana ketika dia mau tawaf di Baitullah, apakah gugur tawaf dari dia, tawaf wada atau tidak. Kemudian bagaimana seorang yang haid, bolehkah dia tinggal di masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Kemudian terkait dengan berhubungan dengan suami, terkait dengan bolehkah dicerai atau tidak. Nah, dan yang terakhir, yang ke-10 nanti akan dibahas di sana, mengenai barakallahu fikum, permasalahan wajibnya mandi. Nah, wajibnya mandi. Ada 10 perkara yang akan dibahas. Nah, mengenai yang pertama, sholat. Maka beliau menyatakan dalam pembukaannya, lil haidi ahkamun kathiratun tazidu alal ishrin, nadkuru minha ma narahu kathirul hajah. Kata beliau, haid ada padanya hukum-hukum yang sangat banyak. Tazidu alal ishrin, yang lebih dari 20. 20 lebih hukum yang terkait dengannya. Namun beliau di sini hanyalah menyebutkan sebahagiannya saja. Narahu kathirul hajah, yang kami memandang itu banyak dibutuhkan oleh kaum wanita. Banyak dibutuhkan oleh kaum wanita. Mindalika, diantaranya yang pertama, dan kesempatan kita mungkin sekarang membahas permasalahan yang pertama, adalah as-shalah, yaitu sholatnya wanita yang haid. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi setiap muslim yang mukallaf, maka dia dikenakan kewajiban melakukan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Dan di sana para ulama menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkannya dengan sengaja, juhudan menentang kewajiban sholat tersebut, maka dia akan kafir dengan penentangannya, dengan sebab penentangannya. Namun seorang yang meninggalkan sholat bukan karena juhudan, bukan karena menentang kewajiban sholat, maka di sana berselisih pendapat para ulama. Kalau mereka meninggalkan sholat bil kuliyah mutlakon, secara menyeluruh, tidak sholat fardu, tidak sholat sunnah, tidak sholat jumat, tidak sholat aid, sama sekali dalam hidupnya tidak pernah melakukan sholat, maka yang seperti ini juga dikafirkan, karena tidak pernah melakukan sholat. Adapun mereka yang kadangkala sholat, kadangkala tidak, maka para ulama berselisih. Kalau mereka meninggalkannya tahawunan wa takasula, karena menyepelekan ataupun bermalas-malasan, maka sebagiannya menyatakan kafir berdasarkan keumuman hadis, al-ahdu bainana wa bainahumus sholah, faman tarokaha fakot kafar. Barang, yaitu perjanjian antara kami dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, adalah meninggalkan sholat. Adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh telah kafir. Yang lainnya, memandang di sana ada dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya ahlul iman, yang mereka tidak terjatuh kepada perbuatan syirik, melakukan dosa-dosa di bawah kesyirikan, maka tahta masyiatillah, tidak dikafirkan. Karena ada mutlakul iman, ada dasar keimanan dalam hatinya, sehingga tidak dikafirkan. namun dia adalah fa'ilul kabirah min kabairi dzunub. Murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar daripada dosa-dosa besar. Wa ala kullin, para ulama berselisih. Demikian pula mu'asirin, para masyayikh kita yang kontemporer di saat ini juga mereka berselisih dalam hal ini. Nah, sebagian memandang tentang kafirnya, sebagian tidak. Nah, namun tidaklah pantas bagi kita untuk menyepelekan sholat. Dan sholat ini diwajibkan selama akal masih berfungsi. Keadaan sakit kayak apapun keadaannya, selama akalnya masih berfungsi, tidaklah gugur kewajiban sholat. Walaupun tinggallah dia mampunya hanya berkedip mata, maka tetap wajib sholat karena akalnya masih berfungsi. 6. Fattakullaha mastata'tum, sehingga tidaklah seorang muslim berkambang-kambangan meninggalkan sholat. Permasalahannya, kira-kira apakah juga wajib bagi wanita yang haid? Karena mereka akalnya berfungsi, kemampuannya ada, dan seterusnya. Kalaulah ternyata orang yang sakit saja, walaupun tinggal matanya yang bergerak, sementara akalnya masih berfungsi, wajib sholat. Bagaimana pula kalau wanita yang haid sekedar 6. keluar darah darinya, apakah wajib sholat atau tidak? Maka lihatlah di sini penjelasan para ulama. Fayuhramu 'alal haidhi sholatu farduha wa nafluha. Maka diharamkan atas wanita yang haid untuk melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Poin yang pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya diharamkan atas wanita haid untuk sholat fardu ataupun sunnah. Berikutnya, wala tasihu minha. Yang kedua, tidak sah sholat yang dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Yang ketiga, wa kadzalika la tajibu 'alaiha sholatu illa an tudraka min waqtiha miqdar raq'atin kamilah. Yang ketiga, demikian pula tidak wajib atas wanita yang haid, tidak wajib atas wanita yang haid as-salat, untuk melakukan salat, illa, melainkan kalau dia mendapatkan waktu yang memungkinkan dia untuk melakukan satu rakaat salat tersebut. Satu rakaat salat tersebut. Fahina idzin 'alaiha sholatu hina idzin. Maka fatajibu 'alaiha sholatu hina idzin. Maka wajib atasnya salat ketika itu. Sawa'un adrokat dzalika min awwalil waqti am min akhirih. Sama saja apakah dia mendapatkannya di awal waktu atau di akhirnya. Poin yang ketiga ini kita terangkan kembali. Tidak wajib atas wanita haid untuk melakukan salat kecuali apabila dia mendapatkan adanya waktu untuk sholat dalam keadaan dia suci. Ketika sucinya dia mendapatkan waktu untuk sholat sekedar melakukan satu rakaat. Ketika sucinya, apakah sebelum haid kan masih suci, atau setelah haid sudah suci belum mandi, namun dia sudah terkena waktu sholat. Akan diperjelas dengan misal, contoh. Nah, poin yang ketiga ini. Wa misalu dzalika fi awwalihi. Contoh pada awalnya. Yaitu seorang wanita asalnya suci, kemudian haid. Maka ini di awalnya. Yaitu imra'atun hadat ba'da ghurubi syamsi. Seorang wanita mengalami haid setelah terbenam matahari. Waktu apa ini? Waktu apa terbenam matahari? Waktu maghrib. Waktu maghrib azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Dia masih suci. Ternyata 5 menit ke depan dia belum sholat. Tiba-tiba tes darah. Haid bukan? Haid. Boleh sholat maghrib tidak? Tidak. Namun dia sudah terkena waktu maghrib belum? Nah, ketika sucinya. 6. Maka dia wajib melakukan sholat ketika suci nantinya. Nah, nanti penjelasan beliau demikian. Nah, kita lihat uraian beliau. Imra'atun hadhab ba'da ghurubi syamsi bi miqdari raq'atin. Seorang wanita, dia haid setelah ghurub syams, terbenam matahari, sekitar kurang lebih waktu yang memungkinkan dia melakukan satu rakaat. 6. Fa yajibu 'alaiha idza tahurat qada'a sholatil maghrib. Maka wajib bagi wanita tersebut apabila telah suci untuk mengqada sholat maghrib yang dia terlewatkan darinya. 6. Terlewatkan dari tadi. 6. Seminggu berikutnya atau 3 hari berikutnya atau mungkin kurang atau lebih dari itu sesuai dengan adat yang ada padanya. Suci berarti dia membayar sholat maghrib. Qada. Kapan? Ketika sucinya. Tidak harus menunggu waktu maghrib. Ya. Ketika suci berarti dia mengqada. Mana ma'au nasiya fa shalatuhu idza dzakara, semacam itu juga. Naam. Karena dia meninggalkannya dalam keadaan dia belum, atau dia meninggalkannya dalam keadaan dia sudah terkena halangan ketika itu. Naam. Di sini qada shalatil maghrib li'annaha adrakat min waqtiha qadra raq'atin qabla an tahidha. Dikarenakan dia mendapatkan waktu maghrib walaupun sekedar satu rakaat sebelum dia haid. Difahami insyaallah? Difahami. Ini sebelum waktu. Setelahnya juga demikian. Setelahnya wa mithalu dzalika fi akhirih. Dia mendapatkan waktu salat di akhirnya, yaitu setelah suci. Setelah suci. Misalnya, contohnya, imra'atun tahurat minal haid qabla tulu'i syamsi bi miqdari raq'atin. Seorang wanita suci, mengalami suci sebelum terbit matahari, yaitu waktu subuh. Waktu subuh min tulu'il fajri sampai dengan qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Ternyata sebelum terbit matahari kira-kira satu rakaat, ya taruhlah 5 menit lah gampangnya. 5 menit sebelum terbit matahari sudah suci dia. Wah, jafaf sudah kering atau sudah keluar kusotul bayudho. Berarti sudah suci. Sudah suci. Maka di sini fayajibu 'alaiha idza tatahharat qada'at shalatil fajri. Maka wajib bagi wanita tersebut kalau sudah mandi wajib bersuci dari haid, dia mengqada salat subuh. Kenapa? Li'annaha adrakat min waqtiha juz'an yattasi'u li raq'ah. Karena dia mendapatkan bagian daripada waktu salat subuh yang mencukupkan untuk melakukan satu rakaat. 5 menit cukup satu rakaat, ya. Cukup satu rakaat. Ini penjelasan beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Naam. Ini demikian. Kalau memungkinkan melakukan satu rakaat. Namun amma idza adrakatil haidu minal waqti juz'an la yattasi'u li raq'atin kamilah. Namun kalau seandainya seorang wanita yang haid di kala sucinya sebelum atau sesudah, naam, sebelum haid atau sesudah haid, dia mendapatkan waktu namun tidak mencukupi untuk melakukan satu rakaat. Maka tidak wajib untuk mengqada. Cuma misalnya satu menit cukup satu rakaat enggak ini? Cukup ya. Allahu ustaz. Ya, al-muhim demikian ya. Artinya demikian. Jadi ya mendapatkan waktu, kalau tidak mendapatkan waktu yang memungkinkan untuk melakukan satu rakaat, maka dia tidak wajib. Misalu dzalika, seperti contohnya. Antahidu fil mitsalil awal. Bada ghurubi syamsi bilahdhatin aw tatahhar fil mitsali tsani qabla thulu'i syamsi bilahdhah. Misalnya seorang, di contoh yang pertama, sebelum maghrib, ketika datang maghrib, dia masih suci. Azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tes. Enggak mungkin ya? Enggak mungkin. Sebentar dia sudah masuk waktu maghrib. Tidak mungkin dia melakukan satu rakaat. Maka tidak wajib. atau ketika tulu'il fajri, dia masih haid. Ketika suci ternyata matahari sudah mulai menonjol, berarti tidak lagi membayar sholat subuh. Ini demikian. Fa inna sholata la tajibu 'alaiha, maka sholat tersebut tidak wajib atasnya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka sholah, barang siapa yang mendapatkan kadar satu rakaat dari sholat, maka dia telah teranggap mendapatkan sholat tersebut secara sempurna. Maknanya wajib menyempurnakan sholat tersebut. Nah, muttafaqun alaih hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Mawaqitish Shalah nomor 580 dan Imam Muslim dalam Kitabul Masajid nomor hadis 607. Nah, fa inna mafhumahu, maka sesungguhnya yang kita fahami dari hadis ini, anna man adraka aqalla min raka'atin, orang yang mendapatkan waktu namun tidak cukup untuk melakukan satu rakaat, lam yakun mudrikan lisholah, tidak dianggap mendapatkan kewajiban sholat atau menyempurnakan sholat tersebut. Difahami sampai di sini? Jadi diulangi. Seorang wanita haid yang mendapatkan waktu sholat. Jadi ada tiga poin yang kita ambil. Pertama adalah diharamkan bagi wanita haid untuk melakukan sholat fardu ataupun sunnah. Yang kedua, tidak sah sholatnya. Yang ketiga adalah kalau dia mendapatkan waktu sholat sebelum atau sesudah sekedar kadar melakukan satu rakaat, maka wajib bagi dia melakukan sholat tersebut. Nah, dengan contoh tadi, sebelum haid mendapatkan waktu sholat, maka wajib dia membayarnya, mengkodoknya setelah suci. Kalau setelah suci, masih dalam waktu yang di akhir waktu sholat, kemudian dia mandi dan sebagainya, ternyata telah selesai sholat. Wajib sholat enggak? Tetap wajib sholat yang dia tadi kena waktunya. Ini demikian. Difahami insya Allah ya? Difahami. Nah sekarang permasalahan berikutnya. Sesungguhnya di sana, kalau kita mau merinci, ini di sana sesungguhnya terjadi khilaf di antara para ulama. Namun inilah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Dan para ulama yang lain berpendapat tidak ada qadha. Naam, tidak ada qadha. Naam. Ini adalah pendapatnya yang tidak ada qadha, merupakan pendapat Muhammad bin Sirin, Hammad bin Abi Sulaiman, dan Abu Hanifah dan Al-Auza'i serta Zahiriyah. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka menganggap bahwasannya orang yang haid tersebut ini belum ada kesempatan untuk melakukannya. Belum ada kesempatan untuk melakukannya. Sementara di antara syarat sahnya sholat adalah toharoh. Di antara syarat sahnya sholat adalah toharoh. Namun wallahu a'lamu bissawab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, yang itu merupakan pendapatnya Sya'bi, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawih, dan yang lainnya. Nah, ini dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas dalam permasalahan ini. Kalau begitu, dan itu juga mazhab al-Imam Syafi'i. Kalau memang mendapatkan memungkinkan untuk sholat. Ini demikian. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan terkait kalau ternyata wajib sholat. Sekarang permasalahannya, idza adrakat rakaatan min waqti sholatil asr, fahal tajibu 'alaiha sholatu dhuhri ma'al asri? Sekarang kalau seandainya waktu sholat dibagi dalam Al-Qur'an menjadi tiga waktu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal qur'an al fajri. Allah Ta'ala berfirman, aqimis sholat, tegakkanlah sholat liduluki syamsi, ketika tergelincir matahari, waktu pertama, ila ghasaqil lail, sampai dengan gelapnya malam, waktu kedua, wa qur'an al fajri, dan juga Quran, yaitu pada yang dibaca pada sholat fajar. Tiga waktu, siang, malam, dan waktu fajar. Di waktu siang ada sholat duhur dan sholat asar. Di waktu malam ada sholat maghrib dan sholat isya. Adapun sholat fajar bersendirian. Nah, sekarang permasalahan, apakah seandainya seorang dia itu mendapatkan waktu suci di waktu zuhur atau di waktu asar? Di waktu asar, ini kan sholat siang. Dalam kategori tiga klasifikasi waktu tadi, masuk bagian yang pertama. Apakah wajib juga bagi dia melakukan sholat zuhur? Terbayang ya permasalahannya. Contoh, seorang wanita haid. Waktu asar, taruhlah jam 3:30. Dia suci, mandi. Apakah dia wajib juga melakukan sholat duhur karena ini terhitung dalam kategori waktu dulu kisyamsi, tergelincirnya matahari, sholatul asyi, ataukah dia cukup sholat asar saja? Karena sholat ada lima waktu, dan masing-masing ada waktunya yang telah ditentukan. Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama. 6. Sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menerangkan kepada kita, apakah dia kalau mendapatkan waktu sholat yaitu asar wajib sholat duhur juga, demikian pula kalau mendapatkan waktu sholat isya al-akhirah juga wajib sholat maghrib bersama isya. Beliau menyatakan, fi hadza khilafun bainal ulama, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Beliau meringankan, tidak menyibukkan kita pendapat ini, pendapat itu, merangkum wassawabu, yang benar. Annahu, bahwasanya dia, la yajibu alaiha illa ma adrokat waktuhu. Nah, adrokat waktahu. Tidaklah wajib atasnya untuk melakukan sholat kecuali yang dia dapatkan waktunya. Berarti sholatnya asar saja. Wah, alhamdulillah, ini ringan. Bukan permasalahan ringan ya, ya. Namun kenapa? Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ditetapkan waktu-waktunya. Di dalam hadis Rasulullah menerangkan waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya. Nah, kalau sudah keluar, ya sudah, ini demikian. Di sana yang berpegang dengan keumuman ayat, berarti tetap dia itu berpegang kepada keumuman ayat, maka mereka mewajibkan tentang wajib sholat sebelumnya. Namun sunnah menerangkan tentang perincian ayat tersebut. Nah, sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau lebih menguatkan tentang pendapat yang wajibnya hanya melakukan sholat yang dia dapatkan saja. Nah, kita baca seterusnya, kata beliau. Wassawabu, dan yang benar, annahu la yajibu alaiha illa ma adrakat waqtahu. Tidak wajib atasnya kecuali apa yang dia dapatkan waktunya. Wa hiya salatul asri wal isya'il akhirah faqat, yaitu salat asar dan salat isya yang akhir saja. Naam, salat isya yang kita katakan isya. Naam, demikian. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adrakal asr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari bagian salat asar sebelum terbenam matahari, maka dia sudah dianggap mendapatkan kewajiban dan harus menyempurnakan salat asarnya. Naam. Tidak terus faqad adrakal asra wa dhuhra. Naam, di sini demikian. Lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi tidak mengatakan faqad adraka dhuhra wal asra, maka dia telah mendapatkan sholat duhur dan sholat asar. Nah, bersamaan ini adalah waktu dulu kisyamsi, waktu asyi, sholat si siang. Namun beliau hanya menyebutkan faqad adrokal asro, sungguh telah mendapatkan sholat asar. Berarti kalau begitu, ya wajibnya sholat yang itu saja. Walam yadhkur wujuba dhuhri alaihi, beliau tidak menyebutkan kewajiban sholat duhur atas orang tadi. Nah, ini sisi yang pertama dari sisi dalil. Sisi yang kedua adalah bara'atu dhimmah. Asalnya ketika waktu zuhur, wanita haid wajib sholat atau tidak? Ketika haidnya tidak wajib. Waktu zuhur dia masih haid, sehingga tidak ada khitab bagi dia untuk terkena sholat. Nah, ini demikian. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama dia sudah terkena khitab, ada kesempatan belum melakukan. Ya, berbeda tadi. Artinya demikian. Kalau sekarang, ketika datang kewajiban tersebut, dia tidak terkena khitab karena diberi izin oleh Allah untuk tidak melakukan sholat. Bahkan haram atasnya melakukan sholat. Nah, demikian. Walam yadhkur wujuba dhuhri alaihi, tidak menyebutkan kewajiban sholat duhur atasnya. Wal aslu bara'atu dhimmah, dan asalnya adalah bara'atu dhimmah. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa Malik wa hakahu anhuma fi syarhil muhadzab. Ini adalah madhhabnya Abu Hanifah dan madhhabnya Imam Malik, dan keduanya menghikayatkan atau dihikayatkan dari keduanya dalam syarah muhadzab, dalam kitabul majmu' syarah muhadzab oleh Imam An-Nawawi. Lihatlah ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Hambaliyyu madhhaban. Beliau madhabnya Hanbali. Namun beliau bukanlah orang yang muqallid. Harus pendapat Imam Ahmad yang dikuatkan, harus madhab Hanbali yang saya terima. Tidak. Namun beliau melihat kalau sesuai dengan hujah, dengan dalil, akan dikuatkan. Kalau tidak, maka beliau akan memilih pendapat yang lebih dekat dengan sunnah. Dikala melihat di sini madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, yang tentunya bukan mazhabnya Imam Ahmad, beliau pandang sesuai dengan sunnah, karena di sana ada nas hadis yang menyatakan man adrokal asro qabla an taghruba syamsi faqad adrokal asr. Man adroka rokatan minal asri, barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat asar sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Artinya wajib menyempurnakan sholat asar. Tidak dikatakan wajib juga melakukan sholat zuhur. Nah, di sini. Maka ketika wanita haid, dia tidak terkena khitab ketika zuhurnya, maka cukup melakukan sholat asarnya saja. Demikian pula sholat isya. Difahami sampai di sini? Insyaallah difahami. Mudah. Jangan sampai, wah ini ajalah yang ringan, ini penyakit. Yang seperti ini penyakit. Penyakitnya orang-orang munafikin. Mencari yang ringan. Mencari yang ringan. Tidak mencari kesesuaian dengan sunnah. Maka hendaknya kita di dalam belajar, hendaknya mencari mana yang lebih dekat dengan sunnah. Khairan insyaAllah. Jadi, difaham insyaAllah. Berapa? 46. Baik, masih ada waktu. Khairan insyaAllah. Sampai di sini difahami. Sekarang kita meneruskan pembahasan beliau. Selesai dari pembahasan mengenai sholat, sekarang mengenai zikir. Bagaimana bolehkah seorang wanita berzikir? Ya, yang haid, wanita haid berzikir. Maka beliau menerangkan. Amma zikru, adapun zikir, watakbir, watasbih, watahmid, watasmiyah alal akli wa ghairihi. Adapun berzikir, bertakbir Allahu Akbar ketika naik kendaraan, nanjak Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau ketika dia terkagum dengan sesuatu Allahu Akbar. Nah, atau bertasbih subhanallah, musim hujan banyak guntur, subhanallah, kaget subhanallah, dan seterusnya. Ataupun tahmid, alhamdulillah. ataupun juga tasmiyah mengucapkan bismillah ketika mau makan. Ini semuanya lafad-lafad fikir. Nah, atau yang lainnya, bahkan qiraatul hadithi wal fikhi wa du'a wa ta'min, membaca hadis yang di sana mungkin ada lafadz zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Nah, demikian dan seterusnya ada lafadz zikir di sana. Ataupun juga fikih. Tentunya ada berdoa ataupun juga di sana ta'min, mengucapkan amin, ya. Atau mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an yang didengarkan baca. Dia seksama mengikuti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini zikir semuanya. Ta'min namanya. Yang seperti ini. Ini bagaimana? Naam. Fala yuhramu alaiha. Wastima'ul Qur'an, mendengar Al-Qur'an. Fala yuhramu alaiha syai'un min dhalik. Tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Bagaimana zikir pagi dan sore? Laksanakan. Tapi saya haid, laksanakan. Nah, ini demikian. Faqad sabata fi sahihaini, telah tetap di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi fi hijri Aisyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, bertelakan di hijri Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Wahia haidun, dalam keadaan Aisyah sedang haid di pangku. Fayaqra'ul Qur'an, dan Nabi membaca Al-Qur'an. Oh, jadi tidak mengapa? Tidak mengapa yang seperti ini. Naam, ini demikian. Wa fi sahihaini aidha, dalil yang kedua. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim, kalau tadi hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya Kitabul Haid nomor hadis 297. Dan Imam Muslim di dalam sahihnya Kitabul Haid nomor 301 dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha, yang dikeluarkan pula oleh Imamul Bukhari dan Muslim. Imamul Bukhari mengeluarkan dalam Kitabul Haid nomor 324. Dan Imam Muslim mengeluarkan di dalam Kitabus Salat Al-Aidaini nomor 890. Ummu Atiyah mengatakan, Samitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yakhrujul awatiq wa zawatil khudur wal huyyab, yani ila salatil Aid. Telah keluar para wanita yang menopause dan juga para gadis-gadis pingitan serta wanita-wanita haid, yaitu menuju sholat Id. Menuju sholat Id. Yang Rasulullah mengatakan, liyashhadul khaira wa da'watal muslimin, agar supaya mereka menyaksikan kebaikan yang banyak yang diraih oleh muslimin. Nah, kesenangan, bertakbir, keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, ini mereka demikian. Dalam satu riwayat, yukabbirna bitakbirihim. Mereka bertakbir dengan takbirnya manusia. Artinya sama, bertakbir dengan takbir mereka, menunjukkan boleh para wanita haid untuk bertakbir. Namun ya'tazil wa ya'tazilil huyab al-musalla. Namun wanita haid mereka menyingkir, menjauh dari tempat sholat. Dari tempat sholat. Ini nanti akan datang permasalahan, apakah boleh wanita haid berdiam di tempat sholat atau di masjid dalam permasalahan berikutnya. Nah, jangan tergesa-gesa dulu. Nah, bersabar. Yang jelas di sini, yang jadi syahid adalah boleh bagi kaum wanita untuk membaca lafad-lafad zikir. Apakah termasuk Al-Quran? Nah, di sini pembahasan berikutnya. Terjadi khilaf pula di karangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, wa maqiraatul haidhi lil Qur'ana al-Karim. Naam. Adapun bacaan Al-Qur'an bagi wanita yang haid. Ini di sini diperinci, terjadi khilaf oleh para ulama. Sebagian tidak boleh karena dia haid. Sebagian menyatakan boleh dengan syarat atau dalam keadaan tertentu, yaitu kalau dia khawatir hafalannya hilang atau dia mau mengajarkan kepada muridnya. Ini demikian. Permasalahannya khilafiyah diantara para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini merinci. Nah, beliau menyatakan, fa in kana nadharan bil aini aw ta'ammulan bil qalbi biduni nutqin bil lisan fala ba'sa bidzalik. Kalau seandainya bentuknya dia melihat tulisan Al-Quran dengan matanya dan dia perhatikan dengan hatinya, dibaca dalam hati, dilihat Al-Quran, dibaca dalam hati. Nah, demikian ya. Jadi dia biduni nutkin, tanpa diucapkan dengan lisan, maka ini tidak mengapa. Nisye Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak mengapa. Misal contohnya, an yudha'al mushaf awil lawhu fatandur ila al-ayat wa taqra'uha biqalbiha. Seperti misalnya diletakkan mushaf, dibukakan mushaf di hadapannya, atau ada lauhah, lembaran bertuliskan Al-Quran, kertas, lembaran bertuliskan Al-Quran, maka dia melihat ayat-ayat tersebut dan membacanya di dalam hati. Di dalam hati. Maka berkata Al-Imamun Nawawi dalam Syarah Muhadzab, jilid yang kedua halaman 372, jaizun bila khilaf, yang seperti ini boleh tanpa diperselisihkan. Boleh tanpa diperselisihkan. Yang diperselisihkan ketika mereka membacanya dengan lisan. Bunyi sampai bunyi. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Wa ma in kanat qira'atuha nutqan bilisan. Adapun kalau dia membacanya dengan lisan, terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Jumhurul ulama ala annahu mamnu'un ghairu jaiz. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, itu memandang ini adalah dilarang. Tidak boleh wanita haid membaca dengan lisannya. Naam. Ini jumhur ulama. Yang lainnya berpendapat boleh, yang penting tidak menyentuh. Bagaimana? Boleh namun tidak menyentuh, atau dia menyentuh dengan hail, dengan pembatas sarung tangan, naam, ataukah yang lainnya. Kenapa? Karena muslim tidaklah najis, tidaklah najis. Namun wallahu a'lamu bissawab, khilafiyah ini dibangunnya di sana mengenai pembahasan ayat Al-Quran, wala yamussuhu illal mutahharun, tidaklah yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, orang yang disucikan. Mereka berselisih tentang penafsiran al-mutahharun, siapakah mereka. Namun di sini jumhur ulama memandang tidak boleh bagi wanita haid membaca dengan lisannya. Maka dibawakan di sini qala al-Bukhari wa Ibnu Jarir at-Tabari rahimahumullah wa Abdul Mundhir rahimahumullah. Berkata al-Imamul Bukhari, Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnul Mundhir, semoga Allah merahmati mereka semua, huwa jaizun, itu boleh. Itu apa? Boleh. Wa hukiya an Malik wa an Syafi'i fil qaulil qadim. Dan ini juga dihikayatkan dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam pendapat yang awal, yang dulu. Pendapat yang awal, boleh demikian. Hakahu anhuma fi Fathul Bari. Dihikayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jilid yang pertama halaman 408. Wa dzakarul Bukhari ta'liqan an Ibrahim An-Nakhai. Al-Imamul Bukhari menyebutkan asar dari Ibrahim An-Nakhai secara mu'allaq. Bahwasanya beliau mengatakan la ba'sa bi an taqra al-Qur'an. Tidak mengapa wanita haid membaca ayat Al-Quran. 6. Ayat Al-Quran. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua. Kalau jumhur tadi apa mayoritas ulama? Tidak boleh. Yang kedua boleh. Mari kita lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semakin mengerucut mau kepada tahrir penyelesaian. Menyebutkan di dalam fatwa Majmu'ah Ibnu Qasim. Dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-26 halaman 191. Laisa fi man'iha minal Qur'ani sunnatun asla. Lihatlah kata beliau, tidaklah ada pelarangan bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran, tidaklah didapatkan asal dari sunnah mutahharah. Tidak ada sunnah, sunnahnya melarang mereka membaca Al-Quran. Fa inna qawlahu la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Maka sesungguhnya di sana ada hadis yang menyatakan, tidaklah wanita yang haid itu dan pula seorang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ada hadis demikian artinya. Tidak boleh bagi wanita haid atau orang yang junub membaca Al-Quran. Hadis ini dhaifun. Hadis yang dhaif. Bittifaqi ahlil ma'rifah bil hadis. Nah, berdasarkan atau disepakati dengan kesepakatan ahlul hadis. Hadisnya dhaif. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Thaharah nomor hadis 131. Ini sisi yang pertama. Nah, wah. Berat enggak belajar seperti ini ikhlas-ikhlas. Artinya muhim nanti kesimpulannya. Waqad kana an-nisa'u yahidna fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu kaum wanita mereka sahabiah mengalami haid juga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kanatil qira'atu muharramah alaihinna kas-shalat, kalaulah seandainya membaca Al-Qur'an itu diharamkan atas wanita haid sebagaimana salat, lakana hadza mimma bayyanahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Niscaya ini merupakan perkara yang akan dijelaskan oleh Nabi kepada umatnya. Kenapa? Dikarenakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Karena mengakhirkan, meninggalkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan adalah tidak boleh. Bagaimana pula kalau Nabi membiarkan, maka faqad khana risalah, dia akan mengkhianati risalah tentunya demikian. Wa ta'lamuhu ummahatul mukminin, dan tentu akan diketahui pula oleh para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, karena mereka mengalami haid juga. Namun tidak mereka mengetahui dan tidak meriwayatkan. Wa kana dzalika mimma yanqulunahu finnas, dan tentunya akan kalau mereka mengetahui akan menjadi hadis yang dinukilkan kepada manusia. 6. Falamma lam yanqul ahadun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik nahyan lam yajus an naj'ala haraman. Maka tatkala ternyata tidaklah dinukilkan oleh seorang pun dari Nabi larangan wanita haid untuk membaca Al-Quran, maka tidak boleh kita menjadikan itu suatu keharaman. Ada hadis riwayat Tirmidzi, namun ternyata apa? Dhaif. Ada dhaif, hadisnya dhaif, lemah. Dengan ittifaq kesepakatan ahli ma'rifat bil hadis. Kalau begitu dari sini ya. Kalau begitu mana yang kita pilih? Yang kedua, ya. Boleh membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran. Naam. Nanti dulu, boleh membaca Al-Quran dengan lisan. Kita selesaikan dulu. Naam. Mal ilmi annahu lam yanha an dzalika. Bersama Nabi tidak melarang yang demikian. Wa idza lam yanha anhu ma kasratil haid fi zamanihi ulima annahu laysa bi muharram intaha. Kalau ternyata diketahui beliau tidak melarang bersama banyaknya wanita haid, bahkan istri-istri beliau juga haid, beliau tidak melarang, berarti menunjukkan tidaklah haram. Namun sekarang permasalahannya, nah, di sini kata Syekh, waladiyan baghi. Pilihan. Namun seyogianya, bada anarofna niza' ahlil ilmi, setelah kita mengetahui perselisihan di antara ahlul ilmi, al-aulal haid, yang seyogianya bagi wanita yang haid alla taqra al-Qur'an al-Karim nutqan bil lisan, untuk tidak membaca Al-Qur'an bunyi dengan lisannya. Ini umum. Illa kecuali inda al-hajah lidzalika. Kecuali kalau memang sangat dibutuhkan. Tengah-tengahnya demikian Syuthaimin, mengambil jalan tengah. Jadi tetap seyogianya tidak membaca Al-Qur'an dalam rangka memuliakan Al-Qur'an. Karena la yamusu illal mutahharun. Nah, ini demikian. Dan boleh bagi dia membaca kecuali ketika apa? Atau tidak boleh bagi dia membaca kecuali ketika dibutuhkan yang sangat. Seperti apa? Seperti antakuna muallimatan. Seperti dia adalah seorang pengajar. Fatahtaju ila talqinil muta'allimat. Maka butuh untuk mentalkin, menuntun orang yang sedang belajar. Ayo baca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misal demikian. Sudah ditirukan. Misalnya dia mau mengajar, maka boleh membacanya. Nah, ini demikian. Aw fi hal ikhtiyar fatahtajul muta'allima ilal qira'ah li'ikhtibar, atau dalam rangka ikhtibar, menguji. Menguji kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya. Maka dia terpaksa harus membaca. Coba dilanjutkan ayatnya. Misalnya dia membaca Malikin Nas. Lanjutkan. Menguji. Harus di ini. Atau dia akan mengatakan kepada yang lainnya, coba antum, surat apa ini kira-kira? Naam. Wallayli idza saja. Ayat apa? Surat apa? Oh, lanjutkan. Nah, ini ikhtibar. Ini boleh yang seperti ini. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Ini barakallahu fikum. Ini permasalahan yang tengah demikian. Jadi akhwati fillah, ikhwani fiddin, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wanita yang haid tentunya di sana dalam rangka untuk memuliakan Al-Qur'an tidaklah membaca Al-Qur'an dengan lisannya. Namun boleh bagi dia membaca dengan lisannya kalau memang diperlukan dengan sangat. Seperti mereka dalam keadaan sebagai seorang guru atau membutuhkan murojaah terhadap hafalan yang telah dia miliki supaya tidak hilang. Namun kira-kira muncul permasalahan berikutnya, bolehkah mereka memegang mushaf? Memegang mushaf. Tadi membacanya. Kalau dari hafalan, khilafnya dengan lisan atau dengan hati. Nah, namun kalau membaca sekarang tidak hafal, bolehkah bagi dia memegang mushaf? Di sini tidak dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun di sana para ulama merinci. Dan jalan yang dipilih adalah kalau dia itu tanpa ha'il, tanpa ha'il, tanpa pembatas, langsung dengan tangannya, maka ini dihindari. Karena Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Baik tafsir dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan Bani Adam. Karena itu juga ya tanawal, mencakup orang-orang yang suci. Sehingga hendaknya kalau mereka terpaksa harus membuka Al-Quran, maka tentunya dengan ha'il. Dengan ha'il. Atau minta orang lain untuk membukakannya. Tolong bukakan. Ditaruh di depannya, baru dibaca. Nah, jadi dia tidak menyentuh langsung dengan Al-Quran. Ini wallahu ta'ala alam biswab, terkait dengan permasalahan sholat dan juga yang terkait dengannya daripada zikir dan qiraatul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.